Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semua manusia terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan, baik itu dosa besar atau dosa kecil. Dosa baik berupa ucapan atau perbuatan atau bahkan keyakinan yang menyimpang dari kebenaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun." Seluruh bani Adam, seluruh manusia banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam menyikapi dosa, dalam menyikapi kemaksiatan, manusia terbagi kepada sekian golongan. Golongan yang pertama adalah, atau kelompok yang pertama adalah kelompok Khawarij, di mana di antara prinsip dari kelompok ini bahwa pelaku dosa besar mereka telah keluar dari Islam. Kelompok yang kedua adalah Al-Murji'ah. Kelompok ini sebaliknya dari atau lawan dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok Khawarij. Kebalikan dari kelompok Khawarij, di mana kelompok Murji'ah mengatakan, "Inna dhunuba la tu'athiru fi imanil abdi." Bahwa yang namanya dosa tidak mempengaruhi keimanan hamba. Maksud dari ucapan ini bahwa kelompok Murji'ah mengatakan, seorang manakala dia itu beriman kepada Allah, maka dosa apapun yang ia lakukan tidak akan mencacati keimanannya. Keimanannya utuh, sempurna, tidak berkurang dengan kemaksiatan. Ini kelompok Murji'ah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Ahlus Sunnah. Kelompok Ahlul Haq. Orang-orang yang berjalan di atas jalannya Rasul dan generasi awal umat ini dalam beragama, dalam berkeyakinan. Di mana Ahlus Sunnah mengatakan, "Ahlul ma'asi duna syirki tahta masyiatillah." Orang yang melakukan kemaksiatan selain daripada kemusyrikan, ini di bawah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mati di atas kemaksiatannya dan belum bertobat darinya. Selama kemaksiatannya itu bukan berupa kemusyrikan, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang tersebut di bawah kehendak dari Allah. Artinya, kalau Allah mengendaki, Allah mengampuni tanpa diazab, dia diampuni. Dan kalau Allah mengendaki orang tadi diadab, maka orang tadi diadab karena kemaksiatannya. Namun selagi dia masih memiliki iman, tidak akan kekal dalam api neraka. Wala yukafiruna ashabal kabair wala yaquluna inna ahla dhunub kamil iman. Ahlus sunnah tidaklah mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan tidak pula mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa itu sempurna imannya. Berarti ahlul haq, ahlus sunnah berada di tengah-tengah di antara kelompok yang gulu berlebih-lebihan dan kelompok yang meremehkan. Kelompok khawarij, kelompok yang berlebih-lebihan dalam menyikapi pelaku dosa besar. Sementara kelompok murji'ah sebaliknya mereka meremehkan kemaksiatan. Bahwa kemaksiatan seperti apapun tidak akan, kata mereka, tidak akan mempengaruhi terhadap keimanan hamba. Artinya imannya telah tetap sempurna. Tentu ini adalah pemahaman yang batil. Kebatilan kelompok Khawarij telah jelas. Karena Allah SWT berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dipersekutukan. Yani orang yang mati di atas kemusyrikan, orang yang mati dalam keadaan dia melakukan kemusyrikan, orang tadi tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dhalika, dan Allah akan mengampuni dosa selain kemusyrikan. Liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan dosa besar selain dari kemusyrikan, tadi Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain kemusyrikan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Yang dimaksud dengan ayat tadi adalah orang yang mati dalam keadaan dia berbuat musyrik dan tidak bertobat darinya, itu tidak akan diampuni. Dan orang yang mati dalam keadaan dia melakukan dosa besar dan belum bertobat darinya, ini di bawah kehendak dari Allah. Adapun seorang yang dia berbuat dosa, apakah kemusyrikan, apakah dosa besar, apakah dosa kecil, kemudian dia bertobat sebelum nyawa ditenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Adapun di antara dalil yang menunjukkan kesesatan pemahaman Murji'ah, pemahaman kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwa selagi seorang itu mukmin, maka dosa apapun tidak akan mempengaruhi terhadap keimanannya. Keimanannya sempurna. Yang seperti ini batil. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, aku mendapati 1000 dari para ulama di berbagai negeri, tidak ada satupun dari mereka yang berbeda pendapat bahwa yang namanya iman yazidu wa yanqus, yang namanya iman itu bertambah dan berkurang. Bagaimana seorang akan menyamakan orang yang tidak berbuat dosa dengan orang berbuat dosa? Masa mau dikatakan orang yang berbuat dosa sama keimanannya dengan orang yang tidak berbuat dosa? Karena menurut keyakinan mereka, dosa tidak mempengaruhi terhadap keimanan hamba, berarti imannya sempurna, tidak terpengaruh. Tentu ini adalah kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam, afa naj'alul muslimina kal mujrimin, akan kita samakan orang yang berserah diri kepada Allah dengan orang-orang yang jahat? Tidak akan mungkin disamakan orang-orang yang baik dengan orang yang buruk. Tidak akan bisa disamakan orang-orang yang ahli taat dengan orang-orang yang ahli maksiat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut ulama bahwa dosa itu terbagi menjadi dua. Ada al-kabair dan ada as-sawair. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Apa itu dosa-dosa besar? Ulama mengatakan wal kabiratu hiya ma yatarattabu 'alaiha haddun aw tu'ida 'alaiha binnar aw al-la'nah aw al-ghadab. Dosa besar adalah dosa yang muncul atas dosa tersebut adanya hukuman had, seperti pelakunya dicambuk seperti peminum khamar misalnya, atau dipotong tangannya seperti pencuri. Ini had, hukuman yang sudah ada ketentuannya dari syariat. Atau dosa yang pelakunya diancam dengan api neraka jika melakukannya, atau pelakunya diancam dengan laknat atau kemurkaan dari Allah. Dan di antara kitab yang terbagus membahas tentang dosa-dosa besar adalah kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi. Demikian pula kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Demikian pula kitab yang ditulis oleh Al-Haythami, Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Banyak kitab-kitab yang kitab-kitab para ulama yang menyebutkan tentang macam-macam dosa besar. Dan faedah di antara kita mengetahui dosa besar, bahwa kita berusaha untuk menjauhinya. Karena orang yang tidak tahu sesuatu bisa jadi dia akan terjerumus padanya. Dan faedah dari seorang menjauhi dosa besar, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu tukafir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini tentu bushra, berita gembira bagi kaum mukminin, bahwa orang yang menjauhi dosa-dosa besar, Allah dengan kasih sayangnya akan mengampuni dosa-dosa kecil mereka, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam tempat yang mulia, itu surga dengan beragam kenikmatannya. Kenikmatan yang mata ini belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengar hakikat yang sesungguhnya. Karena apa yang kita mungkin lihat di dunia ini dari kenikmatan, apa yang kita dengar di dunia ini dari kenikmatan, tentu jauh dengan kenikmatan yang nanti ada di sorga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun demikian, bisa jadi dosa kecil akan berubah menjadi dosa besar jika dosa kecil itu dilakukan secara terus-menerus. Dahulu ulama mengatakan la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar jika dilakukan secara diiringi dengan istighfar, diiringi dengan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan secara kontinu. Ya, dosa kecil akan bisa berubah menjadi besar manakala dosa kecil tadi dilakukan secara terus-menerus. Dahulu dikatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan bisa jadi kebakaran yang melanda sebuah pemukiman yang padat, bisa jadi awalnya hanya percikan api yang kecil, namun menyebabkan kerugian materi dan non-materi. Kemudian dosa kecil pun akan bisa menjadi besar di saat seorang itu meremehkan dosa kecil, menganggap enteng dan menganggap dosa kecil ini enggak ngaruh. Ini pun akan bisa berubah menjadi besar. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa itu dosa? Apa itu kemaksiatan? Yang namanya dosa itu imma bitarki wajib au fi'li mahdzur. Yang namanya dosa itu ada kalanya karena seorang meninggalkan yang wajib atau seorang menerjang sesuatu yang dilarang. Ini penting untuk difahami bahwa yang namanya dosa bukan hanya mencuri, yang namanya dosa bukan hanya membunuh, bukan hanya merampok, bukan hanya berzina, tapi seorang yang meninggalkan sholat, seorang yang meninggalkan memberikan nafkah kepada istrinya, ini juga melakukan kemaksiatan. Jadi yang namanya kemaksiatan imma bitarki wajib au fi'li mahdzur. Ada kalanya dengan seorang meninggalkan yang wajib atau seorang melakukan sesuatu yang dilarang. Bahkan sebagian ulama mengatakan inna tarkal wajib a'dhamu dzamban min fi'li mahdzurin fil jumlah. Secara umum meninggalkan kewajiban lebih besar dosanya ketimbang seorang melakukan yang dilarang. Coba Anda bandingkan antara dosa orang yang meninggalkan sholat dengan orang yang mencuri. Di antara pendapat ulama, dan ini insyaallah taala pendapat yang rajih, bahwa orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia sengaja dan tahu kewajibannya namun dia sengaja meninggalkannya tanpa ada udzur, maka orang tadi telah dihukumi kafir. Sementara orang yang mencuri dalam keadaan dia meyakini mencuri itu haram, namun dia terdorong oleh hawa nafsunya, misalnya dia mencuri, dia tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Coba lihat dan bandingkan antara dosanya Adam dengan dosanya Iblis. Adam memakan dari pohon yang dilarang untuk makan darinya. Berarti Adam menerjang larangan. Dengan Iblis, dosa yang ia lakukan adalah meninggalkan kewajiban. Di mana Iblis disuruh oleh Allah SWT untuk sujud menghormatkan kepada Adam, namun Iblis tidak mau. Iblis sombong. Adam bertobat kepada Allah dan Allah ampuni, sangat iblis. Allah katakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis menolak dan sombong dan adalah iblis termasuk dari golongan orang-orang yang kafir. Sekelumit contoh yang saya sebutkan tadi telah memberi gambaran kepada kita bahwa meninggalkan kewajiban secara umum lebih besar dosanya ketimbang menerjang larangan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba memiliki pengaruh dan dampak negatif bagi agama seorang. Punya pengaruh jelek terhadap kesehatan fisiknya, terhadap rezekinya, dan yang lainnya. Dan seorang hamba manakala dia melakukan dosa, maka hatinya akan dititik dengan titik yang hitam. Semakin banyak dosa yang ia lakukan, semakin banyak titik hitam yang meliputi hatinya. Kalau titik-titik hitam tadi telah memenuhi hatinya, maka ibarat panci yang biasa dipakai untuk masak dengan kayu. Panci yang hitam dibalik. Panci yang seperti itu apabila disiram pakai air kalis, akhirnya tidak nempel karena banyak arangnya. Demikian pula hati yang telah penuh dengan kemaksiatan, nasihat, wasiat, wejangan seperti apapun tidak akan mempan. Sulit untuk tembus. Maka ini di antara pengaruh dari dosa, di mana orang yang melakukan dosa akan dititik hitam pada hatinya. Semakin banyak dosa yang ia lakukan, semakin banyak titik hitam yang melekat pada hatinya. Kalau hati telah penuh dengan titik hitam karena dosa, maka sudah tidak lagi bisa melihat sesuatu dengan jernih. Yang baik dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan baik. Dan ketahuilah bahwa dosa memiliki pengaruh dan dampak negatif bagi agama seorang. Bisa jadi seorang dia jauh dari ketaatan, jauh daripada amal salih. Padahal dahulu dia seorang yang taat, seorang yang rajin beribadah, rajin berzikir, rajin melakukan kebaikan. Namun kini dia orang yang jauh dari itu semua. Bisa jadi sebabnya adalah karena dosa yang ia lakukan. Sehingga tidak ada greget untuk melakukan kebaikan. Bahkan bisikan-bisikan kejelekannya selalu menggelayuti pikiran dan hati orang tersebut. Juga mempengaruhi terhadap kesehatan. Mempengaruhi terhadap fisik seorang. Terkadang seorang ketika dia meninggalkan kewajiban atau menerjang larangan, Allah uji dengan sakit pada tubuhnya atau penyakit pada tubuhnya. Yang bisa jadi dengan sakit tadi seorang akan sadar. Karena kemaksiatan, terkadang Allah tampakkan kejelekannya di dunia ini sebelum di yaumul kiamah nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan menimpakan hukuman yang kecil sebelum hukuman yang besar. Semoga mereka mau kembali. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian pula musibah-musibah dunia. Penyakit-penyakit, virus-virus, wabah yang menimpa pun tidak lepas daripada dosa dan kemaksiatan manusia. Bahkan manakala kemaksiatan telah merajalela dan kemaksiatan itu tidak ada yang mencegahnya, kemaksiatan yang sangat mungkar, bisa jadi Allah akan kirimkan penyakit yang belum pernah terdengar sebelumnya. Bisa jadi Allah kirimkan musibah yang tidak terbayang sebelumnya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemaksiatan memiliki dampak negatif terhadap ekosistem. Bahkan Al-Hajarul Aswad yang dulunya itu putih berubah menjadi hitam karena khotoya Bani Adam. Karena kemaksiatan-kemaksiatan Bani Adam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Allah maha pengampun dan penyayang. Manakala seorang telah terjerumus ke dalam kubangan kemaksiatan, janganlah sampai dihinggapi oleh perasaan pesimis, perasaan putus asa dari rahmat Allah. Karena ini juga bentuk kemaksiatan yang besar. Seorang merasa aman dari adab Allah termasuk dosa besar, demikian pula seorang berputus asa dari rahmat Allah pun dosa besar. Manakala seorang telah terjerumus dalam dosa dan kesalahan, maka segeralah kembali sebelum segala sesuatunya terlambat. Allah SWT memanggil hambanya untuk kembali dan bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian beruntung dalam situasi seperti ini. Wabah menimpa manusia di berbagai belahan bumi. Maka kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini semua adalah teguran kepada kita atas kemaksiatan yang kita lakukan agar kita segera kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Penyayang. Di sana ada beberapa hal yang dengannya hukuman atas pelaku kemaksiatan menjadi gugur dan dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-taubah an-nasuh. Yang pertama adalah seorang yang melakukan dosa, dia bertobat kepada Allah dengan taubat an-nasuha. Dengan taubat yang seikhlas-ikhlasnya. Dengan taubat yang sejujur-jujurnya. Dia menyesal atas dosa yang ia lakukan. Dia berhenti dari kesalahan yang ia lakukan dan bertekad untuk tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Ya, Allah SWT senang bila hambanya bertobat kepadanya. Dan pintu tobat senantiasa terbuka lebar. Selagi matahari belum terbit dari barat, dan selama nyawa belum sampai di tenggorokan, maka pintu tobat terbuka. Namun, janganlah seorang kemudian menunda-nunda. Seorang merasa bahwa dia masih muda, bahwa dia akan bertobat nanti dikala dia sudah tua. Tidak boleh yang seperti ini. Karena seorang tidak tahu kapan ajal akan menjemputnya. Dan waspadalah kalian dari kalimat saufa. Kelak saya akan bertobat, nanti saya akan sadar. Hati-hati, karena saufa ini kata ulama, jundun min junudi iblis. Tentara dari tentara-tentara iblis. Yang memang dengannya orang akhirnya menunda-nunda tobat. Kemudian ketika kematian datang dalam keadaan terlambat sudah saat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara sebab yang dengannya hukuman dari Allah gugur, demikian pula dosa akan dihapus adalah al-istighfar. Adalah seorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar bisa menangkal musibah yang akan turun. Istighfar juga bisa menghilangkan musibah yang telah menimpa. Istighfar menjadi sebab seorang dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Istighfar adalah amalan lisan yang mudah. Bisa dilakukan dalam kondisi dan situasi seperti apapun. Yang ketiga, di antara sebab dihapusnya dosa seorang hamba adalah masa ibu dunia. Ketika hamba tadi mendapatkan musibah-musibah dunia, sakit atau penyakit yang menimpa seorang mukmin menjadi sebab untuk dirontokkannya dosa. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad menyebutkan bahwa ketika ada seorang badui sakit, dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Insyaallah ini sebagai pembersih. Tahur, pencuci terhadap dosa. Ya, musibah-musibah dunia. Sakit, penyakit, kefakiran, dan semisalnya. Allah dengan rahmatnya, Allah menjadikan ini semua sebagai takfirun lisayyi'at wa maghfiratan lidzunub, diampuninya dosa hamba dan dihapusnya kesalahan-kesalahan hamba. Kemudian yang keempat adalah al-hasanat al-mahiyat, amal-amal kebaikan yang menghapus dosa. Nah, di antara fungsi dari amal salih adalah melenyapkan dosa dan kesalahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan melenyapkan kejelekan. Imam Nasa'i meriwayatkan hadis. Dahulu ada seorang sahabat Ansar, seorang penjual kurma. Ketika datang seorang pelanggan, seorang pembeli, seorang wanita. Orang tadi, penjual kurma tadi mengatakan, silakan Anda masuk ke rumah, Anda pilih. Setelah wanita tadi masuk ke rumah dan memilih kurma, ternyata wanita ini dipeluknya, diciumnya. Seperti, dilakukan seperti istrinya sendiri, hanya saja tidak dihubungi. Orang Ansar ini kemudian menyesal dan siap untuk dihukum. Dia ingin datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dan sebelumnya dia bercerita kepada sahabat Umar. Kata Umar, sudah, enggak usah kamu sampai kepada Nabi. Ini aib. Namun orang tadi merasa tidak tenang. Merasa telah melakukan sesuatu yang besar. Dia pun datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi memerintahkan orang tadi untuk melakukan sholat. Dibacakannya kepada orang tadi, aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail, innal hasanat yudhibna sayyiat. Artinya orang tadi disuruh melakukan kebaikan yang dengannya dosa yang ia lakukan akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini belum sampai tingkatan dosa besar, maka kebaikan akan bisa melenyapkan kejelekan. Adapun dosa besar, seorang harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk saya?" Kata Nabi, "Tidak, bahkan untuk seluruh manusia." Kemudian yang kelima, di antara sebab diampuninya dosa seorang adalah doaul mukminin wastighfaruhum bil hayati wa ba'dal mamat. Doanya kaum mukminin terhadap orang tersebut dan permohonan ampunan kaum mukminin untuk orang tersebut baik ketika orang tadi masih hidup atau sudah meninggal. Sehingga di antara yang terpokok dari sholat jenazah adalah seorang memintakan ampun kepada Allah untuk si mayit. Bisa jadi si mayit punya dosa, namun karena didoakan oleh orang-orang yang menyolatinya, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni orang tersebut. Atau orang tadi dalam keadaan masih hidup, kemudian diminta didoakan ampunan oleh saudaranya, maka bisa jadi dengannya dosa orang tadi diampuni. Dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka sayang pada kaum mukminin. Di mana para malaikat Allah sebutkan wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Dan para malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Demikian pula seorang mendoakan ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup dan sudah meninggal. Dan subhanallah, besar sekali faedah dan pahala orang yang mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya, bahwa doanya akan dikabulkan, kemudian orang tadi akan mendapatkan yang sama. Coba kalau yang didoakan oleh kita jutaan, 1 juta bisa dari kaum mukminin. Kita doakan ampunan, kita mendapatkan dari Allah ampunan begitu besar. Karena tidak ada seorang mukmin yang mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya kecuali doanya mustajab. Di sisi orang berdoa tadi ada seorang malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali orang tadi mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tadi mengatakan amin wa laka bimitslin. Ya Allah, kabulkan doa orang ini. Dan semoga kamu yang diwahai orang berdoa juga mendapatkan yang sama. Kemudian yang keenam, dan ini bisa dilihat dalam Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah karya Al-Imam Ibn Abil Aziz. Ma yuhda ilaihi ba'dal maut min stawabi sadaqatin aw ghairiha. Sesuatu yang dihadiahkan kepada seorang mukmin setelah orang tadi meninggal dari pahala sadaqah atau selainnya. Dahulu ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal secara mendadak. Dan saya punya perkiraan kalau ada kesempatan untuk berwasiat, dia akan bersedekah. Bagaimana kalau saya bersedekah, ya Rasulullah, atas nama ibu saya?" Kata Rasul, "Tasaddaq anha, tasaddaq anha." Bersedekahlah kamu atas nama ibumu. Seorang misalnya, orang tuanya, saudaranya meninggal, kemudian seorang dia bersedekah ya atas nama saudaranya sudah meninggal atau orang tuanya. Ya seperti ini boleh. Tentu tanpa menentukan waktu tertentu, karena memang menentukan waktu mengharuskan sedekahnya harus ini dan ini, tentu harus ada dalil. Kapan saja seorang misalnya mampu, dengan bentuk apapun yang ia sedekahkan, ini akan bermanfaat. Akan bermanfaat. Kemudian, Yang ketujuh, tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, annal mu'minina idza 'abaru sirat waqafu 'ala qantaratin bainal jannati wan nar fayuqtasu li ba'dihim min ba'din fa in hudzibu wa nuqu udina lahum fi dukhulil jannah. Apa yang telah sahih dan apa yang telah disebutkan Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa kaum mukminin manakala mereka telah melewati jembatan as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas jahannam, mereka akan diberhentikan di tempat yang namanya kontoroh. Kontoroh adalah tempat antara surga dan neraka. Karena jembatan itu di atas neraka. Sebelum masuk dalam surga, ada tempat namanya kontoroh. Itu setelah jembatan dan sebelum surga namanya kontoroh. Maka sebagian mereka akan dikisos di sebagian lain. Orang-orang yang dulu pernah melakukan kesalahan pada orang dan belum bertobat dan belum minta kehalalan atau pemaafan, disitulah ajang untuk mereka diambili ya kebaikannya oleh saudara yang didzalimi. Kalau mereka telah bersih, barulah mereka diizinkan masuk dalam surga. Ya, surga adalah tempat yang bersih. Dan tidak akan masuk dalam surga kecuali orang yang telah bersih. Oleh karena itu, sambutan para malaikat ketika menyambut al-jannah, tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian telah bersih, masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya. Kemudian yang kedelapan, di antara sebab diampuninya dosa seorang adalah syafa'atul syafi'in. Syafa'at orang yang memberi syafa'at. Apa itu syafa'at? Syafa'at adalah su'alul khairil ghair. Seorang memintakan ampun, seorang memintakan kebaikan untuk orang lain. Dan syafa'at ini memiliki beberapa persyaratan. Orang yang akan memberi syafaat, orang yang diberi izin oleh Allah untuk beri syafaat, orang yang akan disyafaati adalah orang yang bertauhid kepada Allah SWT. Adapun orang yang mati di atas kemusyrikan, maka tidaklah bermanfaat kepada mereka syafaat siapapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberi syafaat. Saya ulangi bahwa syafaat itu adalah su'alul khair lil ghair. Memintakan kebaikan untuk orang lain. Seorang dia minta kepada Allah kebaikan untuk orang, ya Allah fulan ampuni, ya Allah si fulan mudahkan urusannya. Ini namanya syafaat. Kalau seorang mengatakan, ya Allah, ampunilah saya, ya Allah, berilah kemudahan pada urusan saya. Ini namanya doa. Untuk memohon untuk diri sendiri. Kalau syafaat, memohon pada Allah untuk orang lain. Dan syafaat ini bisa jadi di dunia dan bisa jadi di akhirat. Seorang yang meninggal dari kaum muslimin, kemudian disolati oleh 40 orang yang tidak mensekutukan kepada Allah, kecuali syafaat mereka akan diterima. Demikian pula syafaat nanti di yaumul kiamah. Nabi memberi syafaat, orang yang mati syahid memberi syafaat pada keluarganya, orang-orang yang beriman memberi syafaat kepada saudara-saudaranya. Dan Nabi memberi syafaat, jadi antaranya seperti yang Nabi sebutkan, syafa'ati li ahlil kabair min ummati, syafa'atku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ini di antara syafa'at yang Nabi miliki. Kemudian terakhir di antara sebab yang dengannya seorang diampuni dosanya oleh Allah adalah afu arhamir rahimin min ghairi syafa'ah. Ampunan dari Allah SWT secara langsung. tanpa ada permintaan dari orang lain. Namun Allah SWT secara langsung mengampuni, merahmati orang yang berbuat dosa tersebut. Maka orang tadi pun diampuni oleh Allah SWT. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari apa yang tadi sudah kita uraikan, seorang mukmin dalam melakoni kehidupan ini haruslah berada di antara sikap al-khawf ar-raja, sikap takut, takut dosa-dosa yang dilakukan menjadi sebab dia diadab oleh Allah, takut jika amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah, namun juga dia berharap ampunan dari Allah, berharap kebaikannya diterima oleh Allah, berharap kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah. Ar-raja wal khauf, berharap kepada Allah dan takut, ini adalah sifat kaum mukminin. Allah SWT ketika menyebutkan para nabi dan para rasul, orang-orang yang baik, Allah menyebutkan wa yad'unana raghaban wa rahaba. Allah SWT mengatakan wa yad'unana, dan mereka menyeru kepada kami, beribadah kepada kami, raghaban wa rahaba, dengan harap-harap cemas. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, malah kita perbanyak tobat dan istighfar, perbanyak sedekah, perbanyak amal kebaikan. Semoga dengan ini Allah jaga kita dari segala kejelekan yang akan menimpa agama kita, yang akan menimpa kesehatan kita, yang akan menimpa harta dan keluarga kita. Semoga dengan kita banyak-banyak beristighfar dan bertobat, serta kita memperbanyak amal saleh yang disyariatkan oleh Allah SWT, Allah akan beri keberkahan kepada kita, kepada bangsa kita dan negeri kita. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.